Hari ini ku mulai berhenti, berhenti untuk mencintaimu. Telah ku coba untuk bertahan, aku semakin terluka. Sebenarnya ku tak ingin berpisah, namun hati tak bisa menerima. Terlalu dalam kau lukai hatiku, tak sanggup lagi bertahan. Cinta aku menyerah, tak mungkin lagi kita teruskan. Bila akhirnya kau tak setia, meski mencoba untuk bertahan, aku semakin terluka. Sebenarnya ku tak ingin berpisah, namun hati tak bisa menerima. Terlalu dalam kau lukai hatiku, tak sanggup lagi bertahan. Cinta aku menyerah. Benar.